direwangi ngalor ngidul jempalian petakilan ngetan ngulon nyambung nyawa sing ra gampang. Nek dilereni sing kayalan nincing lambi wani perang ora pola ora obah ketisian sing yaya aku iki golek rupa jadi pikir golek rupa urip kuwi pancen angel wani perih wani gede aku iki golek rupa jadi pikir golek rupa pancen aku iki preman primai ora mangan duruh panggung aja nanggung ngatek cecek kutu tetep buruh panggung aja nanggung totalitas timbang tata timbang tatang.